pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini 21 September 2021 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh. Ultimatum Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri terhadap Kepala Sekolah Tingkat SMA, SMK, dan SLB agar menyegerakan vaksinasi siswa hingga batas terakhir 30 September 2021 dinilai berlebihan. Pimpinan DPRA mengkritisi gaya komunikasi Al-Hudri. Wakil Ketua DPRA Safarudin di Banda Aceh kemarin mengatakan bahasanya kurang elok dan terkesan arogan. Padahal bisa disampaikan dengan bahasa yang lembut dan meminta kepala sekolah mengajak guru, siswa, dan orang tua memahami kebutuhan vaksin untuk kebaikan semua. Safarudin menyatakan bahwa vaksinasi merupakan sebuah keniscayaan dan ikhtiar dalam rangka melindungi diri dan orang lain dari ancaman COVID-19. Namun dalam mengajak masyarakat harus dengan cara persuasif, bukan tebaran ancaman hanya untuk mencapai target semata. Ia menilai kemungkinan Kadisdik Al-Hudri begitu semangat sehingga lupa mengedepankan nilai humanis seorang pemimpin. Selama ini lanjutnya, pemerintah Aceh terlihat latah dengan tampilan data perkembangan wabah COVID-19 di Aceh. Pemerintah hanya disibukkan mengupdate jumlah masyarakat yang terpapar, sembuh, dan meninggal karena corona, tapi tidak memberikan solusi melalui edukasi dalam pencegahan. Ditambahkannya, seharusnya Kadisdik bisa membuat satu juknis atau petunjuk teknis terkait penanganan COVID-19 di lingkungan sekolah, sehingga semua sekolah bisa menerapkan dengan sama, bukan mendatangi satu-satu lalu memaksa kepala sekolah. Ia mempertanyakan berapa banyak anggaran yang dihabiskan untuk kunjungan itu, sementara inputnya tidak jelas. Safarudin mengatakan terus mendukung pemerintah Aceh dalam memerangi virus, tapi harus dilakukan secara terukur, apalagi Aceh memiliki dana yang besar dalam penanganan COVID-19. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Dari Banda Aceh, kita beralih ke Singkil bersama laporan Dedi Rosadi. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menyita kapal Singkil 3 kemarin. Penyitaan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal penumpang dana afirmasi 2018 pada Dinas Perhubungan Singkil. Kajari Singkil, Muhammad Husaini melalui Kasipitsus Delviandi mengatakan yang disita satu unit kapal transportasi berukuran 16 penumpang. Setelah melakukan penyitaan, pihak penyidik Kajari Singkil menitipkan kapal tersebut kepada Dinas Perhubungan Singkil melalui kepala dinasnya Malim Diwa. Ia mengatakan penitipannya tujuannya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari barang sitaan. Penyitaan dipimpin langsung Kajari Singkil Muhammad Husaini. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi kapal Singkil 3, selain melakukan penyelidikan, penyidik juga telah memeriksa 6 orang saksi, semuanya dari kalangan PNS. Sedangkan dari pihak rekanan, Delviandi mengatakan pemeriksaan dijadwalkan pekan depan. Kejari Aceh Singkil meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kapal Singkil 3 ke tahap penyidikan pada Juli lalu. Muhammad Husaini menyatakan peningkatan status penanganan perkara tersebut lantaran ditemukan peristiwa pidana. Dugaannya tidak sesuai spesifikasi dan markup, hanya saja nilai kerugian negara secara pasti belum diketahui sebab masih dalam proses pemeriksaan. Kajari memastikan pihaknya bertindak berdasarkan alat bukti yang ada, sementara jaksa belum menetapkan tersangka dalam pengadaan kapal Singkil 3 tersebut. Darlun, setelah dari Aceh Singkil, kali ini kita beralih ke Lok Semame. Ketua DPRK Lok Semame Ismail Amanaf dilaporkan langsung berang saat mengetahui adanya kebocoran gas di pipa jaringan atau jarhas rumah tangga yang tak kunjung diperbaiki. Padahal kondisi kebocoran pipa jar gas di Dusun Kede Baru, Gampung Meria Paloh, Muara 1, Lok Semawe sudah terjadi sejak satu bulan lalu. Bahkan informasi lanjutan, saat mengetahui adanya kebocoran pipa gas, maka ia langsung turun ke lokasi. Sampai di lokasi, ia mengaku melihat langsung kondisi pipa yang bocor. Ia mengatakan baunya sangat menyengat dan kebocoran tepat di depan warung ayam penyet dan juga rumah warga, sehingga berisiko bagi warga sekitar. Ditegaskan kembali, seharusnya setingkat jar gas rumah tangga sudah pasti dikelola pihak yang profesional yang mengutamakan keselamatan. Namun anehnya, sudah satu bulan terjadi kebocoran, tidak ada tindak lanjut. Padahal kondisi ini sangat membahayakan warga sekitar, sehingga secara tegas pihaknya berharap agar segera diperbaiki. Apalagi mendengar langsung bagaimana warga yang selama ini merasa khawatir dengan kondisi tersebut. Sudarlun, dari Lok Semawe kita beralih ke Aceh Timur. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Safarudin SH, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku pembakaran mobil Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Langsa yang terjadi kemarin. Pihaknya meminta kepolisian menangkap pelaku dan siapapun itu agar ditindak tegas. Disebutkannya apapun alasan, teror tersebut tidak dibenarkan baik korban A. Mutalib sebagai aktivis YARA maupun dirinya sebagai insan pers. Ditegaskan juga pihaknya prihatin dan mengecam teror seperti ini karena teror menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran baik itu kepada pers, aktivis maupun penggiat sosial. Dari rekaman CCTV jelas Safarudin, teror dilakukan dengan cara membakar mobil. Hal ini tentu membuat orang menjadi khawatir. Safarudin yakin polisi dengan cepat dapat mengungkap pelaku di balik kasus tersebut. Apalagi ada video rekaman CCTV yang bisa menjadi petunjuk awal bagi pihak kepolisian. Untuk diketahui, mobil Toyota Harrier bernomor polisi BK88WZ milik Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Kota Langsa, A. Mutalif, 56 tahun, kemarin subuh dibakar dua pelaku tak dikenal. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum membesar dan membakar hangus mobil dan rumah korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali memperlihatkan hasil cukup menggembirakan pada minggu ini. Hal tersebut terbukti dengan angka estimasi efektif reproduction number Indonesia berdasarkan ourwooddinata.org per 14 September 2021 sebesar 0,5% atau di bawah 1. Capaian ini lebih baik dibandingkan RT Global 0,94 dan Singapura 1,81, Tiongkok 1,53, Australia 1,14, Amerika Serikat 1,03, Malaysia 0,95, Thailand 0,9, dan India 0,89. Penurunan RT di bawah 1 atau di kisaran 1 menandakan adanya penurunan angka infeksi di komunitas masyarakat, serta pandemi yang mulai bisa dikendalikan dengan baik. Secara spasial, situasi pandemi COVID-19, termasuk dari kasus aktif dan kasus harian juga relatif terkendali. Hal tersebut dimisalkan jika terlihat per pulau, yaitu Sumatera, RT 0,99 atau setiap kasus akan menularkan ke 0,99 orang. Kalimantan, Bali, dan Papua dengan RT 1,0 hingga 1,2, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, RT 1,01 dan 1,03. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers perpanjangan PPKM secara virtual memastikan bahwa PPKM di luar Jawa Bali diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 minggu ke depan mulai 21 hingga 4 Oktober. Menko Erlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas untuk selalu diperhatikan. Pertama adalah kehati-hatian terhadap masuknya varian baru. Oleh sebab itu, pintu masuk udara, laut, dan darat diperketat. Di sisi lain, Menko Erlangga juga memaparkan rencana pemerintah agar Indonesia dapat masuk masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Dari sisi hulu, yaitu dengan mengintensifkan vaksinasi pada bulan ini hingga Oktober 2021 menjadi 2,5 juta suntikan per hari, mendisiplinkan 3M, mengakselerasi testing dan tracing, serta mengintensifkan screening peduli lindungi, dan rumah masyarakat juga harus memiliki ventilasi yang baik. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari Vientiane, Laos merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Laos telah menerapkan sistem penguncian atau lockdown di ibu kotanya, Vientiane, dan melarang perjalanan antar provinsi yang dilanda virus corona atau COVID-19 saat lonjakan kasus mencapai rekor tertinggi. Laos telah lolos dari beban pandemi pada 2020, kemudian melaporkan hanya kurang dari 60 kasus pada Maret lalu. Walau demikian, jumlah kasus yang rendah ini disebut karena disebabkan pengujian atau testing yang terbatas. Dikutip dari laman Channel News Asia kemarin, lonjakan kasus yang terjadi sejak pertengahan April lalu telah menunjukkan bahwa beban kasus COVID-19 di negara itu terus meningkat. Lalu pada hari Sabtu lalu, negara tersebut melaporkan 467 kasus infeksi baru dan ini merupakan perhitungan satu hari tertinggi yang pernah dicapai Laos. Pemerintah kota itu pun memerintahkan warganya untuk tetap tinggal di rumah, kecuali saat hendak mencari makanan maupun obat-obatan serta pergi ke rumah sakit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 21 September 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darlun, wassalam.